apa dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu. Terima kasih. Perpisahan kita jauh. Asik. Arka, kita goyang lagi bos. Terima kasih. Asik. kasih, Bos. Terima kasih.